Apa hukumnya orang yang berbuat syirik karena syubhat? Tidak mengerti walaupun sudah disampaikan hujjah berulang kali. Yang jelas yang namanya kesyirikan itu berada dalam bahaya. Apalagi sudah disampaikan hujjah. Apalagi sudah disampaikan dalil. Maka urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Apakah boleh kita naikkan harga barang ketika orang-orang ini? Hukum asal jual beli boleh. Tidak ada yang mengharamkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Wallahu taala. Apa yang kita berbuat terhadap Al-Qur'an yang sudah disobek, tidak digunakan lagi. Ini dibakar kemudian ditanam saja. Ya, wallahu taala. Bolehkah kita berbicara ketika wudu? Boleh. Karena berbicara itu bukanlah pembatal wudu. Wallahu taala. Bagaimana tentang wali songo yang dikenal oleh orang-orang dan bagaimana akidah mereka? Ini wali songo, kalau kita melihat sejarah, ya, mereka punya jasa menyebarkan Islam. Tetapi mereka manusia biasa, ya, tentu banyak kesalahan dan banyak khilaf. Maka yang salah ini adalah orang yang terlalu mengagungkannya, sehingga dibuatkan cerita-cerita mereka punya keramat. Dan anehnya, kita ini berpandangan yang namanya wali itu yang punya keramat, padahal bukan itu nama wali. Namanya wali itu adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, bertauhid dan bertakwa, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nama wali, meskipun tidak muncul keramatnya. Karamat itu dari Allah. Allah mengeluarkannya kepada, Allah memberikan kepada siapa saja. Tapi kalau yang kita lihat sekarang ini, ya, keramat buatan manusia. Kapan mau dikeluarin, dikeluarin. Inilah hakikatnya dari syaitan. Jadi orang-orang atau manusia ini yang berlebih-lebihan mengangkat mereka, sehingga dibuatkan keramat dengan berbagai macam dalil dan semisalnya. Adzallahu ta'ala. Dan menziarahi kubur mereka, sengaja berjalan ke sana, itu hukumnya haram. Apalagi meminta dari mereka, maka itu jatuh dari jatuh dalam syirkul akbar. Nabi bersabda, la tusyattur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh bepergian dengan tujuan ibadah mempersiapkan kendaraan kecuali ketiga masjid. Tidak ada mengatakan masjid Ampel. Yang ada Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Kubur Nabi pun tidak disebut dalam hadis itu. Kalau sudah ziarah masjid, artinya sholat di masjid, baru disunnahkan ziarah kubur Nabi. Bukan kubur Nabi tujuan utama. Wallahu taala. Bagaimana tentang masalah menggerakkan jari dalam tahiyat? Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang tidak menggerakkan? Yang tidak menggerakkan, ya gerakkan. Ya. Nabi katakan dia lebih dahsyat untuk setan ketimbang besi menggerakkan jari telunjuk. Bagaimana yang menguatkan tidak menggerakkan? Ya bagi dia, tetapi secara dalil ilmiah lebih kuat menggerakkan. Sejak kapan? Sejak pertama. Ya, tidak ada asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada dalilnya itu. Dari awal gerakkan. Dari awal gerakkan. Sampai akhir. Wallahu ta'ala. Sampai dilihat. Bagaimana wanita yang sholat menggunakan jilbab saja dan kelihatan punggung tangannya, sahkah sholatnya? Ya, yang boleh diperlihatkan waktu sholat yaitu tangan, telat tangan, kemudian wajah. Meskipun dia pakai jilbab saja, yang penting menutup aurat semuanya, sah sholat. Ya, Allah ta'ala. Bagaimana cara mendidik anak belajar tauhid? Caranya sudah ada sebagaimana praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian caranya bacakan dia buku, belikan dia buku, ada tauhid untuk anak-anak dan sebagainya. Yang sebatas kemampuannya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari syahadatain. Ya. Syahadatain, benarkan maknanya. Sedikit demi sedikit, tidak seperti orang dewasa. Allah taala. Apakah wajib hukumnya kita beribadah karena takut neraka dan masuk surga? Bagaimana niat ikhlas itu? Itulah ikhlas. Namanya ikhlas itu ibadah hanya kepada Allah. Dengan kita takut ke neraka, harap surga, itu tidak mengurangi ikhlas. Bahkan itulah ibadahnya para nabi. Ya, para nabi ibadahnya seperti itu. Berharap kemudian takut. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya, Allah Ta'ala. Bolehkah menggabungkan dua niat dalam satu amal, ibadah seperti ini wajib dengan sunnah dan sebaliknya? Kalau sunnah sama sunnah, iya. Kalau niat wajib dengan sunnah seperti puasa qadha dengan syawal, ini tidak. Ya, wajib-wajib, sunnah. Tapi kalau sederajat seperti ya sunnah dengan sunnah, iya. Tapi kalau wajib dengan wajib, tidak. Karena berbeda-beda. Allah Ta'ala. Niat kurban digabungkan dan akikah, tidak. Ya, kurban itu lain, akikah itu lain. Ya, karena ada beberapa ketentuan yang berbeda di dalam. Allahu Ta'ala. Apa hukumnya kita mengatakan gara-gara kamu saya tidak masuk sekolah? Ini sebab. Ya, tentunya tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap lafaz kita perbaiki. Bagaimana kalau tulisan basmalah yang ditulis seperti unta yang terdapat dalam buku-buku salat? Janganlah, hindarilah, tulis biasa saja. Allah Ta'ala. Nabi bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak dikatakan Allah Allah. Apakah hadis ini menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu tidak menimpa orang yang bertauhid? Iya, semua orang yang bertauhid akan mati setelah wafatnya Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Tidak akan bertemu dengan hari kiamat. Yang bertemu dengan hari kiamat manusia paling jahat. Allah Ta'ala. Bagaimana cara bertakbiratul ihram yang benar? Tolong dijelaskan. Takbiratul ihram yang benar ada 3 cara. Angkat tangan samaan. Dan posisi tangan bisa sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga. Bagaimana yang pertama? Allahu Akbar. Mengangkat samaan dengan takbir. Cara yang kedua, angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Cara yang ketiga, takbir dulu. Allahu Akbar. Baru angkat tangan. Apakah kita boleh membakar Al-Quran orang suku seperti Al-Quran Hasan Al-Basri? Quran itu kan satu. Iya, Quran itu satu. Kalau ada yang tidak beres, baru itu yang kita bakar, kita tiadakan supaya tidak merusak kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara membersihkan daging yang tumbuh dari makanan yang haram? Taubat, ya. Kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Ta'ala. Apa hukumnya mengganggu jin dengan cara menyuruh jin itu merasuk ke tubuh orang seperti acara di TV? Inilah kesyirikan dan sebagainya. Isti'anah bil jin, minta tolong kepada jin. Ini tidak boleh. Ini perbuatannya orang-orang musyrik. Qul ya. Bagaimana cara mendakwahi orang tua yang masih melakukan perbuatan syirik, yaitu syirik besar? Ya, kita pelan-pelan. Ya. Mungkin bukan kita dengan orang lain. Mungkin bukan dengan orang lain, tapi dengan kasir atau dengan semisal. Allah Ta'ala. Apakah buat kewajiban kita mendakwahi orang tua tersebut bila ditolak terus, bahkan dimusuhi? Jadi sampai dia wafat kita dakwahi. Sebagaimana Rasulullah mendakwahi bapaknya sampai wafat. Allah Ta'ala. Saya mau tanya tentang penyembelihan yang dilakukan untuk mulai pembangunan masjid. Apakah boleh kita sholat di masjid tersebut? Masalah sholatnya tidak menjadi masalah, tetapi yang bermasalah menyembelih untuk peletakan batu pertama, menguatkan dasar. Tetapi menyembelih supaya yang bekerja semangat bekerja, boleh. Yang penting jangan darahnya dikelilingin saja. Wallahu ta'ala. Apakah seorang membawa air kepada tuan guru untuk dijampi kemudian diminum pada sakit sebagai obat? Kalau jampinya Quran dan Sunnah boleh, tidak menjadi masalah. Wallahu ta'ala. Bolehkah berdoa di atas kubur dengan kalimat terimalah amal ibadahnya, ringankan penderitaannya? Secara umum doa kebaikan untuk yang mati boleh. Halalullah. Wallahu ta'ala. Takut berada di rumah sendiri, apakah termasuk syirik? Ya, takut dari apa dulu? Kalau takut terhadap sesuatu yang tidak ada, ini syirik. Takut terhadap apa? Bayangannya. Maka dituntut Nabi bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minul mu'ayyid. Orang beriman yang kuat lebih dicintai dan lebih baik daripada orang mu'min yang lemah. InsyaAllah kalau antum bertauhid, insyaAllah hilang takut-takut itu. Dulu mungkin di saat syirik takut terus, ya, takut disihir, takut ini, sehingga semuanya punya sesajen, rumah juga punya sesajen. Ini kan dari apa? Agama Hindu. Ya, ada empat tupat, 1, 2, 3, 4, 4 penjuru. Kemudian beli motor, ada tupatnya lagi. Bedanya dengan orang Hindu kan bunga. Kalau kita ketupat, sapih selai lima likur, pitu telu siwak sai. Tayo demikian subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.